Konsultasi Syariah. Apakah iblis termasuk malaikat? Pertanyaan. Dalam Al-Quran ada banyak keterangan. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Sementara dalam kaidah bahasa, kata yang dikecualikan dengan kata yang terkecualikan haruslah sejenis. Apakah ini berarti bahwa iblis adalah malaikat? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa iblis bukan malaikat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Allah menegaskan bahwa iblis dari golongan jin dan bukan malaikat. Dan seperti yang kita tahu, jin adalah jenis makhluk yang diciptakan dari api, sementara malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Penjelasan kalimat semua malaikat sujud kecuali iblis. Bagaimana dengan firman Allah di banyak ayat yang menyatakan semua malaikat sujud kecuali iblis? Seperti firman Allah, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ, yang artinya, para malaikat semua bersujud, kecuali iblis, dia bersikap sombong. Quran Surat Sad, ayat 73 dan 74. Kita punya kaidah bahasa dalam kalimat pengecualian. Jika ada orang yang menyatakan, semua siswa hadir kecuali Rudy, berarti Rudy termasuk siswa. Karena Rudy harus memiliki status yang sama seperti kata yang dikecualikan, yaitu kata siswa. Jika ada kalimat, semua siswa hadir kecuali Pak Guru, kalimat ini dinilai tidak benar, karena Pak Guru bukan siswa. Dalam bahasa Arab, kalimat pengecualian disebut dengan kalimat istithna, dan istithna dalam bahasa Arab ada dua. Pertama, istithna muttasil. Adalah kalimat pengecualian di mana kata yang dikecualikan dan yang terkecualikan sejenis. Misal, semua siswa hadir kecuali Rudy, dan Rudy termasuk siswa. Istithna semacam ini banyak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah, Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Yang artinya, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Quran Surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Kedua, istithna munfasil adalah kalimat pengecualian, di mana kata yang dikecualikan dan yang terkecualikan tidak sejenis. Dalam bahasa Arab, kata kecuali, yaitu illa, dalam istithna munfasil bermakna akan tetapi, yaitu walakin. Dalam Al-Quran, ada beberapa bentuk istithna munfasil. Di antaranya firman Allah, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا illal mawaddata fil qurba, yang artinya, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Quran Surat Asy-Syura ayat 83. Pada ayat ini, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwa beliau tidak mengharapkan upah dari mereka untuk dakwah beliau. Dan beliau juga tidak bertujuan dengan dakwah beliau agar mereka menjadi cinta kepada beliau. Sehingga makna ayat, saya tidak meminta upah untuk dakwahku sama sekali, akan tetapi jalinan kecintaan karena hubungan kekerabatan tetap dijaga. Dan kata al-mawaddah dengan al-ajr sangat berbeda konteksnya. Al-ajr adalah upah dalam bentuk uang karena dakwah, dan Nabi SAW tidak memintanya. Sementara al-mawaddah dalam jalinan kecintaan karena hubungan kekerabatan tidak diputus. Sehingga, kata yang jatuh sebelum kecuali dengan kata yang jatuh sesudah kecuali berbeda jenisnya. Semakna dengan ini adalah semua malaikat sujud kecuali iblis. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa iblis termasuk malaikat. Karena bentuk pengecualian di sini adalah pengecualian yang munqati'. Tidak sejenis antara kata yang dikecualikan dengan kata yang terkecualikan. Demikian, Allahu a'lam.